Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jemaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya, dan juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam, di mana pada beberapa pertemuan yang telah lalu kita telah menyampaikan bahwa akhlak itu ada dua secara garis besar, itu akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada makhluknya. Setelah itu kita telah menyampaikan bahwa akhlak kepada makhluk itu ada akhlak kepada diri sendiri dan juga makhluk lain. Lalu kita sampaikan pula bahwa makhluk lain itu banyak, ya. Ada selain manusia, yaitu malaikat, jin, binatang dan seterusnya. Kemudian ada manusia, dan manusia ini banyak jenisnya yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Di antaranya sudah kita bahas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya keluarga. Kita kemarin berhenti di sini. Akhlak kepada keluarga. Dan akhlak kepada keluarga, banyak pihak yang termasuk keluarga yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Kita telah sampaikan, pertama dan yang paling utama adalah orang tua, ayah dan ibu kita. Kemudian berikutnya adalah pasangan, yaitu suami atau istri. Ini pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak kepada keluarga kita yang lainnya. Setelah kita membahas orang tua, suami dan istri, maka berikutnya adalah anak. Akhlak kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Banyak di antara kita mungkin pernah mendapatkan barang titipan, dan kita akan berusaha untuk menjaga titipan itu sebaik-baiknya. Apalagi seandainya barang titipan itulah barang yang istimewa, dan orang yang menitipkan kepada kita adalah orang yang istimewa pula atau orang yang terhormat. Manakala kita mendapatkan barang titipan dan barang itulah barang yang istimewa, masih ketambahan orang yang menitipkan kepada kita adalah orang yang terhormat, yang istimewa, pasti kita akan berusaha untuk menjaga barang itu sebaik-baiknya. Akan tetapi kenyataannya, banyak di antara kita mendapatkan titipan yang sangat istimewa dari zat yang paling mulia, akan tetapi kita menyia-nyiakan titipan tersebut. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah anak yang Allah titipkan kepada kita. Betapa banyak orang tua yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menikah, akan tetapi mereka belum dikaruniai oleh Allah amanah berupa anak. Sedangkan banyak di antara kita mendapatkan amanah anak dari Allah Azza wa Jal, akan tetapi tidak sedikit ternyata di antara orang tua yang menyia-nyiakan amanah tersebut. Sebagian orang tua mengatakan, saya sudah sediakan semuanya Ustaz. Baju saya belikan, apa yang dia minta saya kasihkan. Dia minta sepeda saya belikan, dia minta buku, dia minta bola, dia minta HP saya belikan Ustaz. Dia minta PS, mau PS yang PS2 apa PS3 apa PS7 kalau ada. Itu saya belikan semuanya Ustaz. Bukan hanya kebutuhan duniawi yang diinginkan oleh anak kita, Yang lebih dari itu semua adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan inilah salah satu akhlak terbesar yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah bagaimana dia mendidik anak tersebut. Ustaz, saya sudah sekolahkan anak saya ke sekolah yang mahal. Belum cukup. Kewajiban yang pertama yang Allah timpakan untuk mendidik anak bukan kepada sekolah, tapi kepada orang tua. Jangan dikira kalau kita sudah masukkan anak kita ke sekolah, terus kemudian kita bisa berlepas diri. Oh tidak. Banyak di antara orang tua ketika anaknya nakal, yang disalahkan siapa? Sekolah. Padahal sebenarnya waktu anak di rumah lebih banyak dibandingkan waktu anak di sekolah. Dan masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau tidak kita tunaikan akhlak itu kepada anak kita, maka jangan salahkan anak kita ketika mereka durhaka kepada kita. Karena sejatinya sebelum mereka durhaka kepada kita, kita sudah durhaka terlebih dahulu kepada anak kita. Sering saya menyampaikan pengajian judulnya Anak Durhaka Orang Tua atau Orang Tua Durhaka Kepada Anak. Selama ini selalu yang dibahas adalah anak durhaka orang tua. Apa tidak ada orang tua durhaka sama anak? Suatu hari ada seorang bapak konon menghadap kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sambil menyeret anaknya dan berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tolong nasihati anakku ini. Anakku ini durhaka kepada orang tuanya." Maka Umar pun langsung menatap dengan tajam anak itu dan dikatakan, "Wahai anakku, kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Anak itu cerdas. Dia berkata, "Wahai Umar, bolehkah saya bertanya?" "Silakan, tanya apa?" "Saya pengin tahu. Sebenarnya anak ini punya hak enggak kepada orang tuanya? Atau dengan kata lain, apakah orang tua ini punya kewajiban kepada anaknya?" Kata Umar, "Iya, punya kewajiban." "Apa kewajibannya?" "Satu, memilihkan ibu yang baik. Memilihkan ibu yang baik. Dua, memberi nama yang baik. Tiga, mengajari Al-Quran kepada anaknya." Ketika mendengarkan jawaban dari Umar Ibn Khattab, maka anak itu langsung berkata, "Wallahi, demi Allah wahai Umar, dari tiga ini tidak satu pun yang ditunaikan oleh bapak saya. Pertama, saya dicarikan ibu yang buruk akhlaknya. Dua, saya dikasih nama dengan nama yang jelek." "Apa nama kamu?" "Nama saya, wahai Umar, Jual." "Apa namanya?" "Jual." "Jual itu apa?" "Jual itu, kalau panjenengan, itu nama binatang. Nama binatang. Kalau panjenengan di pinggir jalan, itu ada muntuk-muntuk warnanya hijau. Apa itu?" "Telepong." "Di telepong itu biasanya ada binatang. Warnanya hitam. Kerjaannya mengukir di atas telepong. Apa itu?" "Namanya apa?" "Lalat." "Bukan lalat, yang hitam itu loh. Kayak kumbang. Kumbang hitam keliling gitu. Itulah Jual. Saya dinamai oleh bapak saya Jual. Kalau sekarang mungkin Gudel gitu ya." Kemudian, ini yang kedua. Yang ketiga, wahai Umar, saya ini tidak pernah diajari oleh bapak saya Al-Quran, walaupun cuma satu huruf pun. Begitu mendengar jawaban dari si anak, yang awalnya Umar mau marah sama anak itu, langsung Umar berbalik marah kepada orang tuanya. Dia berkata kepada bapak tadi, pergi kamu. Jangan engkau mengeluhkan mengapa anakmu durhaka kepada dirimu. Karena sejatinya anakmu durhaka kepada dirimu gara-gara kamu yang dahulu durhaka kepada anakmu. Maka hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat yang dihormati. Nabi kita SAW berpesan kepada kita, para orang tua, agar mengajari anak kita membaca Al-Quran, sholat. Usia 7 tahun perintahkan, 10 tahun gak sholat pukul. Sekarang banyak di antara anak-anak kaum muslimin, usianya bukan 10 tahun, 17 tahun gak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Apa pertanyaan dan jawaban yang kita siapkan di hadapan Allah ketika nanti Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat? Kamu sudah dikasih anak begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ada orang tua yang tidak dikasih anak. Kamu sudah dikasih anak sampai usia 17 tahun, bahkan sampai anaknya nikah, sampai punya cucu, belum sholat. Mana tanggung jawab kamu sebagai orang tua? Dan persiapkan jawaban itu sebaik-baiknya sekarang. Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala duduk terbisu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ini akhlak kepada siapa? Kepada anak. Berikutnya, masih keluarga juga, akhlak kepada kerabat. Kerabat itu siapa, Ustaz? Kerabat itu ya contohnya kayak paman, bibi, kemudian ponakan, ya. Paman, bibi ini orang Jawa, ada pakde, ada bude, ada pakle, ada bulek, ya. Ini adalah kerabat. Dan kerabat ini mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam agama kita. Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, berakhlak mulia kepada kerabat adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Silakan nanti baca sendiri di rumah. Surat An-Nisa ayat berapa? 36. Karena keterbatasan waktu, nanti panjenengan bisa buka sendiri dalam di rumah surat An-Nisa ayat berapa? 36. Kemudian juga di antara motivasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita berakhlak mulia kepada kerabat kita adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqah." Orang yang bersedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Jadi kalau kita ketemu orang miskin, kita kasih duit sama dia, sedekah, kita dapat satu pahala, pahala sedekah. Adapun wahiya ala dzirrahimi thintani shadaqatun wasilah. Adapun manakala kita bersedekah kepada kerabat kita, maka kita akan mendapatkan pahala double. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Makanya aneh, sebagian orang sama orang yang enggak dikenal dia begitu dermawan, sama keluarganya sendiri malah pelit. Lebih besar pahalanya kita membantu keluarga kita yang miskin dibandingkan kita membantu orang miskin yang bukan keluarga kita. Dan ini adalah merupakan hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada kerabatnya. Bukan hanya itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa kerabat itu harus kita sambung silaturahmi kepada dia, sekalipun dia memutuskan tali itu dari kita. Dan inilah hakikat silaturahmi yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi." Silaturahmi yang sebenarnya itu bukan ketika kita menyambung hubungan dengan kerabat yang menyambung hubungannya dengan kita. Jadi contoh gini, ada keluarga kita, kakak kita baik sama kita, maka kita pun baik sama dia. Dia ngutangin kita, kapan dia butuh kita ngutangin dia. Dia senyum sama kita, ketika ketemu, ketika kita ketemu sama dia, kita balik senyum sama dia. Ya ini bagus, akan tetapi silaturahmi yang sejati itu bukan di situ. Terus bagaimana Ustaz? Nabi SAW mengatakan, walakin al-wasilul ladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahmi yang sebenarnya adalah ketika kita diputus tali silaturahminya oleh saudara kita, kemudian kita mau untuk menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa Ustaz? Nyambung. Nyambung itu kan antara sesuatu yang putus. Ini kabel. Perlu disambung lagi enggak? Sudah nyambung. Sudah nyambung. Justru ketika putus inilah kita harus menyambung. Dan itulah silaturahmi yang hakiki. Contoh, panjenengan dicemberuti sama kakak. Kalau panjenengan ketemu sama dia, harus gimana? Senyum. Sebagian orang kan enggak. Masa saya yang cemberut, masa saya yang senyum? Ya dialah, wong dia yang salah kok. Atau ada sebagian orang, ya, suatu saat saudaranya datang, kerabatnya datang. Ya. Atau kita sedang kesulitan ekonomi, kita datang ke kakak kita misalnya. Karena kita tahu kakak kita ini ekonominya lagi nanjak. Kita katakan, kak tolong dong, saya ini lagi kepepet banget, saya pinjam duit lah. Kita tahu persis kakak kita ini, ya, dia ini duitnya lagi banyak. Rekeningnya itu lagi, Masya Allah, usahanya lagi nanjak. Ketika kita katakan, kak tolong, saya ini kepepet sekali, bantulah saya, kasihlah saya utang. Apa kata kakaknya? Wah dek, maaf dek, saya lagi sulit kondisi ekonominya. Padahal kita tahu persis dia itu lagi nanjak. Gimana perasaannya? Gimana? Medegel. Cengkel kan? Cengkel. Bismillah. Allah menakdirkan satu tahun kemudian usaha dia kolaps. Sebaliknya usaha kita naik. Dia kesulitan dana. Terus datang ke rumah kita. Dek, tolong dek, saya ini lagi kepepet. Saya pengen ngutang dek. Apa jawabnya? Kalau jenengan jadi adik tadi itu jawabnya gimana? Gimana jawabnya? Jujur. Apa jawabnya? Dikasih? Enggak kan? Berarti belum silaturahim. Banyak di antara kita, nah mbok kebenaran ki rasakan. Biar kamu merasakan seperti apa yang aku rasakan. Itu bukan silaturahim. Silaturahim yang hakiki adalah kita bisa menahan emosi kita untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang berbuat buruk kepada kita. Itulah silaturahmi yang hakiki menurut Nabi kita Muhammad SAW. Ini siapa ini? Kerabat. Berarti keluarga selesai. Pembahasan tentang keluarga selesai. Sekarang kita akan membahas siapa? Tetangga. Ya, tetangga. Dan tetangga ini mau tidak mau pasti kita butuhkan. Kenapa Ustaz? Karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan bantuan orang lain. Sekalipun Anda punya kerabat yang kedudukan sosialnya tinggi. Kan sering kan ada di antara kita yang punya saudara jenderal misalnya. Atau bos. Itu kan sering cerita-cerita. Ya. Pokoknya ada aja nyambung. Oh, pejabat anu, kayak dulurku, dulur sekangen di, ya pokoknya dulur lah. Jadi dia bisa menyebutkan, oh saya punya saudara jenderal di Jakarta, saya punya saudara bos di Kalimantan, saya punya saudara kiai di mana? Di Jember. Saya punya saudara apalagi, ceritakan semuanya. Ketika panjenengan rumahnya kebakaran, siapa yang dipanggil? Jenderal yang di Jakarta? Kiai yang di Jember? Atau bos yang di Kalimantan? Yang pertama kali dipanggil siapa? Tetangga. Tetangga yang terdekat. Sekalipun dia itu bukan jenderal, sekalipun dia itu bukan bos, sekalipun dia bukan kiai, yang pertama kali kita buka adalah tetangga kita. Makanya saking besarnya hak tetangga kepada kita, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris. Ahli waris itu ya orang yang berhak mendapatkan warisan dari kita. Jadi sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengira bahwa tetangga ini, karena saking seringnya Nabi SAW mendapatkan pesan dari Allah supaya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai beliau mengira bahwa tetangga ini akan disulap menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta kita ketika kita meninggal dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini nyatakan saya oleh Syekh Al-Albani, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibril alaihi salam yusi bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Nabi SAW bersabda, malaikat Jibril masih terus menerus memberikan wasiat. Lihat, wasiat, kata-katanya wasiat. Malaikat Jibril masih terus menerus memberikan wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku berpikir jangan-jangan tetangga ini akan menjadi ahli waris. Ketika Nabi SAW mendapatkan seperti itu dari Malaikat Jibril, beliau transfer kepada para sahabatnya. Maka para sahabat pun mempraktekkan, membumikan ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang sama, riwayat dalam hadis di dalam kitab yang sama, Al-Adabul Mufrad, Imam karya Imam Bukhari, dan hadis itu juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Diceritakan dalam hadis ini yang akan saya bacakan dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid. Seorang ulama namanya Mujahid. Beliau berkata, "Kuntu 'inda Abdullah ibn Amr wa gulamuhu yasluhu syatan." Kata Mujahid, pada suatu hari aku sedang berada di rumahnya Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr. Dan ketika saya di situ, pembantunya Abdullah ini sedang menguliti kambing. Neteli daging kambing. Entah lagi acara apa, yang penting saat itu dia lagi neteli, entah lagi akekah, apalagi kurban, apalagi apa, yang penting sedang neteli kambing. Tiba-tiba Abdullah berkata kepada pembantunya, "Ya gulam, wahai pembantuku, idza faraghta fabda' bijarikal yahudi." Kalau kamu sudah selesai neteli daging, bagilah daging ini kepada tetangga-tetangga kita, dan pertama kali yang harus kamu datangilah tetangga kita orang Yahudi. Siapa? Orang Yahudi. Ini pesannya Abdullah ibn Amr, sahabat Nabi SAW yang berguru langsung kepada Nabi SAW. Kalau kamu bagi-bagi, pertama kali yang kamu kasih orang Yahudi, tetangga kita. Kenapa kok orang Yahudi, Ustaz? Karena dia yang paling dekat. Kemudian ada di antara hadirin yang merasa aneh, sebagaimana kita saat ini merasa aneh. Aneh gak? Aneh gak? Kepikir gak kita punya tetangga Yahudi, kita kirimi daging? Kepikir gak? Ya sudah, enggak usah Yahudi, mungkin sulit nyari Yahudi di Indonesia. Orang Nasrani, panjenengan punya tetangga Nasrani. Kepikir enggak dia samping kita pertama kali kita mulai dari dia? Banyak di antara kita enggak kepikir. Dan pada saat itu ada orang yang bertanya kepada Abdullah ibn Amr, al-Yahudi, masa orang Yahudi yang didahulukan untuk kamu kasih? Aslahakallah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Abdullah bin Amr, sahabat Nabi SAW, digidukan sama orang tersebut. Apa kata Abdullah ibn Amr? Inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari hatta khashina annahu sayuwarrithu. Sungguh, kenapa aku lakukan ini? Karena aku mendengar dengan telingaku sendiri Nabi SAW terus menerus berwasiat agar kita berbuat baik kepada tetangga sampai kami mengira bahwa tetangga itu akan menjadi apa tadi? Ahli waris. Kalau tetangga Yahudi saja memiliki hak seperti itu, apalagi? Apalagi tetangga yang muslim. Sudah muslim masih saudara pula. Rata-rata orang tinggal di kampung sederet itu siapa? Saudara. Pak De, Bu De, Pak Le, Uwa, ponaan. Itu hampir satu deret, kecuali di perumahan-perumahan mungkin beda ya. Tapi kalau di kampung, iki dulure, iki mbae, iki buyute, ini apalagi. Mereka itu sangat berhak untuk kita baiki, kita sifati dengan akhlak yang mulia. Makanya wajar. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dan menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya untuk tidak menyakiti tetangganya, maka dia akan terhalang untuk masuk ke dalam surga. Hati-hati. Tetangga ini bisa berefek negatif kepada kita kalau kita tidak bisa menghindarkan dia dari gangguan kita. Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa wahai Rasul? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Jadi kalau kita suka mengganggu tetangga kita, yakin itu akan menghalangi jalan kita ke surga. Sekalipun kita rajin sholat, sekalipun kita rajin puasa, sekalipun kita sudah haji 7 kali sekalipun. Maka bukan masalah yang remeh. Menyakiti tetangga bukan masalah yang remeh. Betapa banyak sekarang orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Dan dia tidak merasa bahwa dia menyakiti tetangganya. Sampah daun pohon. Ya apa enggak? Kita punya pohon mangga. Setiap hari tetangga kita kasih apanya? Sampahnya. Enggak kerasa kita. Daun dari pohon kita ngotori atapnya tetangga kita. Sampai bonto. Apa bonto? Sampai lapuk seng tetangga kita, sampai tumbuh apa namanya rumput di atasnya. Sampahnya siapa itu? Ketika panen mangga, boro-boro dikirimi. Sabendina dibagini sampai begitu panen mangga, buahnya satu pun nggak dikirimi. Wis ditebasakan Ustaz. Hati-hati, ini bisa menghalangi masuk ke surga loh. Bukan masalah yang ringan. Itu menyakiti dengan sampah. Ada orang menyakiti dengan bau. Nuwun sewu. Spiteng. Ya, sudah 10 tahun enggak disedot. Akhirnya apalagi musim-musim kayak gini nih, musim apa? Hujan. Kalau sudah hujan deras, luber kemana-mana, baunya satu RT kena semuanya. hati-hati, itu ganggu. Masih ada yang lain, ganggu dengan suara. Apa? Nyetel musik keras banget. Ya, mentang-mentang nembe tuku tip anyar. Gilo nyong nembe tuku tip. Ya. Saya pernah diceritai oleh salah seorang jamaah. Kata dia, "Ustaz, saya ini punya tetangga. Ya mungkin sekitar 5 sampai 10 rumah lah dari saya. Tapi Ustaz, kalau lagi nyetel musik Ustaz, rumah saya itu kacanya ber ber ber." Padahal jarak berapa? 10 rumah. Apalagi yang di sampingnya. Sebagian orang enggak, subhanallah. Contoh ya, ya mungkin itu ada tapi mungkin enggak banyak. Yang paling banyak itu ketika barang gawe. Kalau enggak pasang sound system berapa itu? Kalau enggak pasang salon sampai tingginya serumah. Kemudian suaranya itu sampai sekampung itu kedengaran, itu enggak marem. Ustaz itu kan enggak tiap kali, Ustaz. Itu kan paling 3 hari 3 malam, astagfirullah. 3 hari 3 malam kok paling? Orang yang lagi sakit apa? Gigi gimana perasaannya? Orang yang lagi pusing mikirin utang gimana coba? Yang punya anak kecil rewel gimana coba? Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga yang tetangganya tidak aman dari gangguan kita. Maka ini betul-betul akhlak yang diajarkan oleh agama kita untuk kita kaum muslimin. Jangan sampai kita di kantor masya Allah dipuji-puji, di sekolahan dipuji-puji, di masjid dipuji-puji, akan tetapi tetangga kita tahu bobrok aib kita semuanya. Suara. Ketika saya menyampaikan ini di salah satu pengajian, ada yang berkata, "Ustaz, ada lagi suara." "Apa Ustaz?" "Nah, apa Pak?" "Itu gerenda akek." "Wih, sampai jam 1 malam." Subhanallah. Sing memper lah, ya. "Ustaz berarti enggak boleh." "Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Pakai akik boleh-boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan." Ya. Di antara contoh berlebihannya kayak tadi. Yang gerenda itu sampai masya Allah jam 1 malam, ya. Sampai tetangganya enggak bisa tidur. Masa gara-gara akik jadi sulit masuk surga, ya kebangetan toh? Ya, maka hati-hati. Maka mulai dari detik ini kita berusaha untuk terus memperbaiki akhlak kita, mengecek akhlak kita kepada tetangga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita. Ini harus terus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang terus grafik akhlaknya itu naik. Jadi jangan sampai ngaji itu sekedar dijadikan ilmunya wawasan dan wacana di kepala. Mubah. Ya percuma. Akan tetapi begitu kita pulang, nanti ini habis ini pulang, coba dicek speed tanknya. Meluap atau tidak. Kemudian coba dicek apakah pohon kita sudah ganggu tangga kita atau tidak. Dicek kalau kita nyetel sesuatu apakah ganggu atau tidak. Dicek gerendanya itu tadi, ya, sampai malam atau tidak pekerjaannya. Itu semuanya kita terus perbaiki diri kita, sehingga akhlak kita akan terus naik, sehingga kita betul-betul menjadi representasi Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf, pekan depan libur lagi. Ya, inilah resiko ketika jadwalnya akhir pekan. Resiko ketika jadwal pengajian akhir pekan itu seperti ini. Ya. Saya ada acara keluarga di Ponorogo, di Gontor. Makanya pekan depan kita libur. Dan insya Allah kita akan masuk lagi tanggal 21.